Kau sempat ucapkan pisah saat ku beranjak pergi, tapi perasaanku tak berpaling darimu. Kau ucapkan jangan pergi saat ku datang kembali, tapi luka ini telah membeku tak mencair. Tahukah kamu, semalam tadi aku menangis mengingatmu, mengenangmu. Mungkin hatiku terluka dalam, atau selalu terukirkan kenangan kita. Kau telah hadirkan dia untuk menggantikan aku. Tanpa kau sadari, aku takkan pernah terganti. Kau ingin tinggalkan dia dan menyandingku kembali. Ini takkan adil untukku ataupun dirinya. Tahukah kamu, semalam tadi aku menangis mengingatmu, mengenangmu. Mungkin hati kenangan kita.